Anda layak dapat bintang adalah kata-kata iklan yang di waktu lampau sangat dikenal. Selamat karena Anda telah menjadi juara. Selamat karena Anda memenangkan kompetisi yang ada. Selamat, Anda layak mendapat bintang karena perbuatan-perbuatan Anda yang mengagumkan. Tapi rasanya ada satu hal yang paling penting. Selamat, Anda layak dapat bintang karena kini Anda mampu mengendalikan kehidupan. Ya, kehidupan pribadi. Mengendalikan diri sendiri. Anda layak dapat bintang karena itu bukan pekerjaan mudah. Itu adalah perkelahian tak sederhana yang tiada kunjung usai selama kehidupan kita jalani. Karena itu orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya layak mendapat bintang. Karena dialah juara sesungguhnya, dialah pemimpin sejati, dialah orang beruntung, dialah orang yang berhasil dalam kehidupan ini. Tak penting berapa banyak jumlah hartamu, tapi penting berapa banyak engkau tolong orang dengan apa yang ada padamu. Anda layak dapat bintang karena bisa mengendalikan keinginan, memakai uang secukupnya bagi diri sehingga bisa berbagi bagi yang lain yang jauh lebih membutuhkan. Selamat, Anda layak dapat bintang bukan karena berapa panjang umur Anda, tetapi bagaimana Anda menggunakannya sehingga tahun demi tahun sangat bermakna. Anda menciptakan perubahan demi perubahan yang sangat menggairahkan sehingga di matimu kau dikenang dan tak mungkin bisa dilupakan. Karena Anda sudah mengisi hari-hari dengan karya-karya indah yang tak terbantah. Selamat, Anda memang layak mendapat bintang karena Anda mampu mengendalikan diri, menguasai diri, dan mengarahkan diri untuk hidup dengan nilai yang tinggi. Berbagi materi bagi sesama, mencipta makna dimanapun ada. Dan akhirnya, Anda adalah kenangan yang tak mungkin terlupakan. Bukankah itu indah? Jadi selagi masih hidup, berlombalah, gapailah. Semoga Anda memang layak dapat bintang. Bersama saya, Bigman Sirait.